ada anak-anak kecil enggak di sini? Coba ngatik di sini 5-10 orang, ayo. Bismillah, ayo kene. Ayo Mas Imam, Mas Islam semua. Ya. Oke. Ya. Bu Fia, saya mohon izin. Ibu-ibu, bapak sekalian, jangan lupa mereka ini kuncinya masa depan kita semua ya. Jadi di samping urusan-urusan kita yang sudah gede-gede, dewasa dan tua, mereka ini yang harus kita didik sejak sekarang, kita biasakan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan tidak pernah ngerepotin orang, tidak pernah ngelarani wong, tidak pernah membuat tidak aman siapa-siapa. Bismillah. Aku njaluk Mbak Fiat diwawancarai namanya, ibunya, bapak, sekolahnya dan seterusnya. Coba kita ambil 3 orang aja. Lengkapnya namanya? Satrio Devan Widjarso. Noko Tirto. Aku. Oh, Pak Agung, ibunya? Resi. Ibu Resi ikut malam ini? Iya. Kesini sama bapak sama ibu. Sekarang kelas berapa? Kelas 3. Ke SMA. Oh, 3 SD. Ya enggak salah ya, orang sekecil gini pasti 3 SD, masa ya 3 SMA. Oke. Bapak kerja apa? Bapak kerjanya apa? Proyek. Oh, proyek, alhamdulillah. Ibu? Jualan donat. Jualan donat, asik. Terima kasih, bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Coba 3 orang ya, sekarang Putri Mbak Fia. Oh, yang Putri. Ah, ini yang tengah nih. Nah, ini. Aduh. Namanya siapa sayang? Aira. Aira, nama panjangnya? Aira Pratisana Reswari. Aira Pratisana Reswari. Oh, benar kok ya? Ya, ya kan? Benar ya? Rumahnya di mana, Nak? Pondok Wetan. Pondok Wetan, di sebelah mana itu Pondok Wetan? Sebelah Wetan ya? Oh ya. Kesini sama siapa sayang? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah, ayahnya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Widarto. Triwidarto, ayahnya Pak Triwidarto, ibunya? Kuswia Sujayati. Oh iya, sekarang kelas berapa? Satu. Satu SD, di mana sekolahnya? SD Tanjung Reto 2. Bener ya, bisa nyanyi enggak? Bisa. Bisa? Oke, sip, nanti nyanyi ya. Ya, ayahnya kerja apa? Ibunya kerja apa? Tentara. Tentara? Oh iya, ibunya? Jualan. Jualan, sip, donat juga? Enggak ya, jualan yang lain, sip. Ayahnya tentara, ibunya jualan. Sebelum yang ketiga, saya ini ngajak anak-anak naik itu di banyak tempat di daerah-daerah. Dan itu beda-beda. Ada yang isin-isin, ada yang kelelat-kelelat, ada yang ditakon iki, suwe lagi jawab. Tapi malam hari ini, bukan hanya langsung menjawab, tapi suaranya sangat tegas dan keras. Iya. Itu berarti Anda punya anak-anak yang potensinya besar. Amin ya rabbal alamin. Coba satu lagi. Coba Mas. Satu lagi, coba. Yang kecil, coba yang kecil. Oke, okay, yang kecil. Iya. Yes. Namanya siapa sayang? Mas Paksi. Tuh kan. Mas Paksi? Mas Paksi sudah sekolah belum? Sudah. Nol kecil, sip. Sekolahnya di mana? Di SKB. SKB itu apa ya? Sekolah kelompok bermain. Oh iya. Pinter ya, kesini sama siapa sayang? Ibu. Sama ibu, ibunya namanya siapa? Rian. Ibu Rian? Oh iya, punya adik enggak? Punya kakak enggak? Berapa kakaknya? Oh satu, oke nanti mau nyanyi ya? Bisa lagu apa kalau nyanyi? Oh masih bingung soalnya hafalnya banyak banget, nanti bareng-bareng ya. Nyanyi sama yang lain ya. Pertama gini Bu Novia, ya. Siapa di antara anak-anakku yang berani Al-Fatihah? Oke. Ya, ini yang angkat tangan pertama. Sip. Ayo yang angkat tangan pertama. Yes. Semua dengarkan. Ini langit mendengarnya, para malaikat datang berkerubung di sini, makhluk-makhluk lain juga pada nonton semua mendoakan anak-anak kita ini nanti akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ayo. Satu kali. Coba, berapa kali? Coba. Kayaknya minta disambung Al-Baqarah sih. Ya, ya oke, satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Si anakku jenenge sapa ya? Elang. Elang. Elang. Garuda berarti Garuda. Enggak. Enggak elang. Coba. Coba Pak, lihat potensinya Pak. Langsung bantah. Kowe mau ngrungokke Pak Bratasena apa piye kowe mau? Oke. Coba aku mendengar dia pinter bahasa Inggris. Coba beberapa kalimat atau kata. I love you. Kisah murui bapakmu ya. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sekarang siapa yang berani memimpin membawakan satu surat setelah Al-Fatihah? Boleh An-Nas, boleh Al-Alaq, boleh Al-Ikhlas ya. Tapi memimpin, teman-teman, marilah kita membaca surat ini bersama-sama, gitu ya. Wani? Eh? Enggak. Siapa yang berani? Berani? Berani? Coba lainnya dulu sebelum dia. Coba, lainnya ada yang berani enggak? Yang lain berani enggak? Oke, berarti yang berani siapa tadi namanya? Oke, sekarang komunikasi dulu, bilang sama teman-teman dulu, teman-teman, assalamualaikum, setelah itu mari kita bersama-sama gitu, teman-teman, ayo. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca surat Al-Fil. Bersama-sama, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi dhalalin. Wa anak-anakku tetap berdiri, saya minta coba salah seorang dari antara yang depan-depan apa boleh di belakang. Kenapa dia memilih Al-Fil? Apa isinya surat Al-Fil itu? Siapa bisa menjelaskan? Ada enggak hubungannya sama yang kita alami di Tanjung Tirto ini? Siapa coba? Siapa? Silakan Mas, Mas. Silakan Mas. Ya. Ya. Al-Fil itu bercerita tentang perang gajah. Jadi waktu itu penduduk Mekah sebelum masa Rasulullah dijajah oleh raja, saya lupa raja apa dulu? Abraha. Raja Abraha yang menyerbu Ka'bah dengan pasukan gajah kemudian dihabisi oleh burung ababil. Oke, saya tanya, pernahkah ada pasukan gajah ke tempat ini? Kemudian orang-orang kecil wong sak desa dadi manuk ababil, ya to? Urunan nyewa bego. Siapa yang menang? Gajah apa ababil? Berarti anak kita mengingatkan, ayo kita meneruskan jiwa ababil yang berani melawan gajah-gajah, berani melawan yang seolah-olah besar, ya. Tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, oke. Ngaji wis beres, saiki jajal nembang Jawa. Apa sing iso? Angkat tangan sapa sing iso? Nembang. Gundul pacul entuk, cublak suweng entuk, apa? Oke, engko sik mergo coba teman-teman yang lainnya dulu. Siapa yang berani? Ayo, oke, oke. Gundul pacul. Gundul pacul ya, coba. Gundul pacul. Jadi orang hidup itu tidak boleh kehilangan kebudayaan. Ojo rumangsamu nek tembangin iki ora ana hubungane karo agama. Kebudayaan itu adalah gini, nek alam sing gawe Gusti Allah, nggih mboten? Ning nek manungsa sing gawe jenenge budaya. Jadi sing gawe wit-witan Allah, wit-witan digawe kursi manungsa. Ibu waktu ngelahirke, Bu, waktu ngelahirke bayine sing metu napa ibu sing ngetokke? Aku takon, sing luweh iguh ki bayine apa ibune? Berarti bayine sapa sing ngongkon, sapa sing membimbing, sapa sing ngekeki kekuatan? Allah. Ning disitulah mulai ibu dan anak, alam dan kebudayaan mulai bersatu. Begitu bayi lahir, nggih, njur didusi, diadzani sak piturute. Adzan itu nganggo napa, Bu? Nganggo swara, gitu. Nah, sing ngarang bunyi adzan sinten? Sayyidina Bilal, ya. Berarti itu karangan manusia, tapi diizinkan dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu kebudayaan, meskipun bersifat agama. Jadi jangan ada yang anti kebudayaan. Sebab nek anti kebudayaan, kowe engko ora iso urip. Misale kowe dikongkon agama nutup aurat. Nutup aurat berarti nganggo apa, Bu? Nek orang nganggo budaya nganggo godhong. Blarak, damen, kawul. Ning selama iki ana ora wong nutup aurat dengan kawul apa damen? Ngangge kain. Kain gaenane sapa? Gaenane menungso. Bahan mentah untuk kain gaenane bar dadi kain njur apa mung diubet-ubet apa dijahit? Dipotongi ora? Motongi kuwi malaikat apa menungso? Nek menungso sing nglakoni berarti budaya. Jadi ora entuk ninggal budaya sebab nek ora kuwi engko wudo. Gitu ya. Ah, makanya anak-anak juga diajari sejak kecil supaya menjalankan tradisi budaya sak iso-isone angger ora entuk dicampur aduk. Misalnya ngene. Sembayang nutup aurat. Nggih sembayange ngeten niku Gusti Allah sing ngongkon. Nggih mboten. Ning sajadahe niku sing gawe sinten? Menungso. Jadi ada kerjasama antara agama, alam dan budaya. Kira-kira gitu ya. Nah, anak-anak kudu ngerti iki mau wis entuk sak lagu. Aku njaluk loro meneh sing asli Jawa. Apa? Ayo liyane apa? Ayo, adikku sing kono. Lagu apa? Jublak-jublak suweng. Jublak-jublak suweng iso? Saged? Saged? Coba sing iso angkat tangan anak-anakku. Jublak-jublak suweng. Oke. Mikrofonnya Mas Islami, tolong dikasih. Jublak-jublak suweng. Sebelah kanan yang bisa? Jublak gitu. Coba ya, ayo. Siapa yang mimpin? Yang mimpin siapa? Coba nek di antara dua orang terus dipilih siji biasanya nganggo apa? Nek wong loro nganggo apa? Supaya adil. Sud. Nek wong telu? Wong papat. Oke, saiki ana wong pira sing arep mimpin? Wong loro. Berarti ben iso adil di antara mereka berdua yang akan memimpin harus melakukan sud. Coba. Iso sud ora? Coba, ayo. Ayo, orang, ya, nyedak, ya, oke. Siapa yang menang? Sud kuwi piye to? Apa to driji sing ngendi? Ini semut, kalau ini wong. Ini? Semut. Ini? Orang. Gajah sih, saiki gajah menang musuh wong. Wong menang musuh semut. Semut menang musuh gajah. Lho kok mubeng? Mulane ora ana wong menang tenan ora ana. Mulane kudu kerja sama satu sama lain. Hebat to gajah kalah karo semut. Ampuh semut kalah karo wong. Sak sumbung-sumbunge wong kalah karo gajah. Ubeng-ubengan urip dadi apike andhap asor satu sama lain, aja mbagusi, aja ngendas-ndasi sapa-sapa gitu ya. Ini tadi apa lawan apa kok kalah? Kok yang satu menang? Iki mau. Wong karo semut, sing semut kono. Kowe kok milih semut ngopo kowe mau? Soale sing teko gawe perumahan ning kene gajah. Ngono. Nyur kue milih semut, ngono yo. Apa piye? Apa spontan wae? Iki mau pokoke rasamu ngene ngono ya. Gitu ya. Upama aku njaluk ping telu ngono piye? Berarti nanti yang dua yang menang adalah yang dapat dua angka. Iki mau lagi pisan. Coba dua kali lagi. Ya. Kalah meneh. Eh? Eh? Oh, kleru iki. Oke, okay, enggak apa-apa diulang lagi, batal. Oke. Okay. Yuk. Ayo, para hadirin kasih kode. 1, 2, yuk. Menang lagi, dua kali, berarti memimpin ya. Eh? Oke, okay, sekarang yang ketiga. Oh, sudah. Sudah dua kali menang. Oke, berarti wis ora perlu diteruskan adu penaltinya. Ya ta, wis mesti kalahi Indonesia musuh Thailand 1-0. Oke. Itu ya. Oke, berarti memimpin lagi. Jublak jublak subeng. Nek ngene, saiki meningkat elmune. Aja mung langsung spontan tapi nek iso kerjasama karo nada. Kan ana do. Coba ana sing isara. Do. Do. Re, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dibalik. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sekarang ambil suara, Sapiro. Nah, kui berarti apa kui? Sek, sek, sek. Loh, ki lak gondol pacul. Kowe nek kleru-kleru gondolmu dipacul lho, kowe. Sik-sik iki. Iki iso lho iki bocah-bocah nek jublak sumpeng apa doremine ya apa? Ora iso. Nek gondol pacul coba nek gondol pacul ora apa saiki? Iki mau lho. Ayo ora apa sak kalimat ora apa. Ayo. Aku dhewe ora iso soalé. Do mi do mi fa sol sol si si do si sol. Oh ngono. Aku ora iso tenan aku iki. Aku iki ora tau sekolah gitu ya. Ning isone nglakoni wis ngono tok wae nek. Kuwi piye lah ora mudeng pokoke ngono kuwi. Oke, berarti jublak suweng sepira suarane mau? Ju jublak jublak jublak suweng suweng ning kelenteng. Mas Jijit, Mas Doni, biasanya jublak suweng iki lak ono gerake to, ono dolanane to. Coba Mas Jijit diwuruki anak-anak, ponakan-ponakan, putu-putu. Biasanya kan ono anune to, ono. Ayo, ayo coba. Coba Mas Jijit sama Mas Doni. Bisa mainnya, bisa. Coba dilihat dua, dibagi dua yang sebelah. Rono karo Rene, permainannya di tengah-tengah hey, Mas Jijit. Coba, saya sing main. Sini. Sopo sing pengin dadi sik? Sik iki dibagi dua kelompok. Kelompok. Bagi dua kelompok. Sik iki sing kena militan, sing iki revolusioner. Ini mau ikutan, Om? Podho kabeh. Mbah Jijit, ini mau dalam? Ikutan. Ini mau ikutan. Melu, weh. Weh, digo gajok lain. Sama Om itu. Sama Pak De, Pak De. Takut? Oh iya. Takut deh. Sik dibagi dulu. Oh enggak. Sing tadi saka kelompok sana dulu. Yang kelompok sini siapa yang mau jadi? Jadi. Yang sini bisa main jublak-jublak suara. Murep itu loh. Oh ya iso murep. Hai. Ya. Ki wes entuk. Yang situ yang mau jadi siapa? Kamu? Siapa dulu? Siapa? Wah, aku senengane menuduh. Pingsut. Sing kalah dadi. Tung jelep. Tung tak tung. Iki mau batu sama kertas menang mana? Wah. Batu sama gunting. Oh iya menang mana? Batu. Menang batu. Menang berarti batu. Yang kalah gunting, berarti kamu yang jadi. Oh ya jadi. Sini. Sik ditoto sing apik. Gundule madeking kok sike. Sini. Sekarang teman-temannya ngene mubeng. Halo Pak Kaji. Sini. Anu mubeng sini. Jongkoknya di sini, jongkok. Satunya sini kepalanya. Nah, sekarang temennya yang lain mubeng di sini, mubengi. Diputerin, sini. Sik, iki ana gajok iki. Sini, kamu duduk situ. Sini, muteri yang jadi. Sini. Sini. Ya coba, sini. Ayo. Kamu sini, Nak. Adik sini, duduk. Tangannya gini lho. Tangannya tuh kayak itu lho. Sini. Bisa enggak? Ya, gini, sini. Kamu sini. Di sini. Oh, sik, ndinglok sik. Sini, Dik. Sini, Dik. Sorry. Sini, Dik. Kamu sini, Dik. Kamu yang sana, sebelah sana. Nah, situ. Sini. Nah. Sini, Dik. Kowe ra entuk nggon. Enggak dapat tempat ya? Oh, ya digeser sini. Apa kowe gajuke wae? Tangannya gini. Nah, sini. Nah, tangannya gini. Sini. Ya. Cari apa ya? Ini ya. Gacuknya apa? Sepakat dulu gacuknya apa? Kacang. Itu kacang aja. Kok tak pek lho. Tak pek, gue jajan pek. Oh, jajan. Ya. Oh. Oke ya, sekarang kita di tindeng. Oh ya. Nanti terus dibedak ya. Yuk. 3, 1, 2, bareng. Cublak, suang. Suang ngiting. Mampu ketudung-tudung. tangannya gini, tangannya gini. Sir sini dulu apa situ dulu? Sini dulu. Oh ya, coba sekarang bedek siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Coba tebak. Wah, ini bocah ini penuh pertimbangan nih. Apa ini? Tapi jangan terlalu panjang mempertimbangkan sesuatu. Tebakannya salah. Kose. Yang tebakannya salah. Sekarang kamu. Sopo? Yang bawa siapa? Tebak. Deknya aku kok. Ini, wah, kalau dia lebih yakin, menjawabnya lebih yakin. Berarti ini temennya Broto Seno ini. Yeah. Lebih yakin. Iki salah. Salah juga. Waduh, nek salah ya balan. Berarti jadi lagi. Ini pisan gas. Nah, sekarang kan tadi kan. Aku kok gawa kacang oke. Si jiwae. Si jiwae gajuk. Lah orang dikasih. Orang dikasih kok masih jit. Oh. Dikasih ndur racun. Oh. Ya. Melura, sini tangannya di sini. Nah, sekarang Mas Jijit, Om Jijit, ya. Sekarang biar mereka yang nyanyi. Oh, iya. Kamu mau ikut enggak? Yuk, mau. Yuk, sini sayang. Sini kalau penuh sini enggak apa-apa. Nah. Yuk, lagi. Saiki sing nembang bareng ya. Yeah. Cu. 1, 2, 3. Nanya nih, kose, aja bedek sih. Sini dulu, gantian. Ayo, bedek, sing di. Siapa yang bawa siapa? Ini harus pertimbangan bener-bener loh. Ini jangan asal menuduh, tebang, pilih nanti. Sih, sing kono sih ya. Salah. Sekarang kono, bedek. Oh, bener. Oh, bener. Saiki nek bener kan kono sing ganti. Sekarang kita berdiri semua, berdiri. Berdiri, sik, berdiri. Usus, yang dadi. Ngadek sik. Oh, berdiri? Ini dadi, berdiri. Saiki ganti. Iki jengkeng. Penuh kesadaran nih, jengkeng. Nek jamiah mene, sholat subuh, haram. Oh, tenan nih, kusuk tenan nih. Orang wani tenan. Leh, kosek, ayo ganti dolanan nih, ganti orang sangon bu jengkeng. Berdiri semua, berdiri. Yo sekarang berdiri. Tas dulu, sip. Jamuran anda. Jamuran. Jamuran ngene ya toh. Sira badhe jamur apa? Kowe bedhek jamur apa? Orang jamur apa? Jamur kriuk. Jamur apa? Jamur crispy. Wah. Iki weton zaman modern ngene ya. Ora kenal jamuran nek jamur kriuk. Jamur apa? Ketek. Jamur ketek iki. Yo, saiki ngetutke yo, saiki didelungoke. Mbiyen jaman simbah-simbah mbiyen iki nang pasar ono sing dijual jenenge gula Jawa kae. Biasane jadi siji sak tangkep ngene iki. Dik, iki ra ketok sak kene, Dik. Jamur gula setangkep. Nah, kudu piye kuwi? Berpelukan, cari pasangan, berpelukan. Ayo, biar dadi setangkep, ben dadi setangkep. Ini, kamu sama ini. Nah, kamu cari pasangannya. Itu. Kamu. Itu. Wah. Kamu. Wah, turah siji. Turah siji. Kowe ora duwe pasangan? Enggak ada pasangannya. Berarti kalau zaman dulu gulone gula bosok nek ora ora setangkep. Ya, yo setu pasangan semua. Berarti sing jadi iki. Karena ora entuk pasangan. Semprot semprit jamur apa? Jamur apa? Ketek. Ket mau ketek-ketek wae. Ketek ngopo? Ketek ngilo wae ketek. Yo saiki tak andani. Iki neruske. Sopo asmanmu? Sopo namanya sapa? Devan. Devan pertimbangan rakyat kowe ya. Jamur ketek menek. Yo golek menek. Harus ora menek dadi harus yo. Menek. Menek. Yo boleh kemana aja menek oh menek oh iya weh menek. Menek ketek. Oh. Menek. Leh. Ora ketek menek ketek. Hop. Hop. Stop. Hop. Kuwi jenenge ketek gendongan. Nek ketek menek iki golek nggon nggo menek. Jamur ketek menek. Yo. Ayo golek nggon nggo menek. Golek nggon menek. Karepmu terserah nanti. Karepmu. Karepmu. Aja meneki ketek. Ah, kuwi. Ayo, ya wah. Iki rambongan ketek ra entuk uwit ya. Wah, ra iso menek iki. Oh, ya wis turun lagi, turun lagi. Ternyata sing dadi akeh banget e. Siapa Mas? Namanya siapa, Mas? Mas yang pakai nganggo peci kabeh. Mas. Mas, kamu namanya siapa, Mas? Jamur kulkas opo? Jamur kulkas ki njuk piye? Jamur kulkas itu disuruh sedakep terus dikaro koncone didik-didik. Coba apa piye? Guyu dadi. Coba. Asambra semprit jamur apa? Jamur kulkas. Ayo. Piye? Kok guyu kabeh? Wah. Berarti kulkase rusak iki guyu kabeh. Sik. Iki kulkas dua pintu iki. Oh, gendongan. Wah, sayang. Sayang. Wah, apik. Saiki meneh bisa sekali lagi. Semprot semprit jamur apa? Jamur kendil borot. Kudu pipis kowe ayo sik Don mbelah rejek aku aduh yu cah semene akeh wah iso dirubung semut ya mah. Lah iki cah saiki kok ya apik tenan ya. Ternyata ya ngerti to Le. Jolanan jamuran tahu juga. Jamur apa? Jamur plengeh apa meneh iki kita yang belajar. Semprot semprit jamur apa? Jamur plengeh. Kowe lagi ngerti to kowe? Aku malah sinau karo mereka. Sik. Kosek tak takon dhisik. Ose, Madubrono penontonnya. Plengeh tuh, slengnya anak sekarang tuh lho Pak Jijit. Iya, saya tuh harus saya tanya dulu. Alasanmu mengatakan jamur plengeh ya apa? Kok ini lho, plengeh. Plengeh. Bunga kuncup mekar. Oh, bunga kuncup terus mekar? Plengeh. Oh, bunga kuncup kalau sudah mekar muni plengeh lho. Oh, itu bunganya sedang plengeh. Kayak itu loh, kayak bunganya mau gojek gitu. Oh, bunganya mau gojek. Konjone gokar. Gokrep saya ini ya. Gak paham ya. Apa, bagus. Bagus ini. Ini harus kita pelajari mereka, kita malah kita yang belajar sama mereka. Tepuk tangan buat mereka. Teman-teman ini wah adik-adik ini. Sik Madem Rono no, Madem Rono meksani. Wah, matur nuwun sekali adik-adik. Wah, ini oke. Sampean lihat ya. Rapo tetap ngene. Jadi kita ini kan dijajah oleh dunia global. Ora entuk dadi wong Jawa, kudu dadi wong Indonesia. Kabeh sing Jawa-Jawa dianggap primordial, kudu Indonesia. Yo akhire main game, ndelok TV kaya ngono kae. Tapi saya selalu yakin bahwa ora iso Jawa dipateni. Diapak-apake tetep cukul meneh. Kisah iki bahkan ada mainan anak-anak yang kita sendiri malah belajar. Malah belajar. Malah ora ngerti. Coba saya kasih tahu ya. Daya kejawaannya anak-anak kita. Dia tadi mengatakan jamur kulkas. Kising gede-gede bingung. Piye golek kulkas Melayu nang di. Ternyata simbolik. Kulkas itu dingin, dingin itu kademen, gitu. Nah, ini imajinasi Jawa yang luar biasa dan itu hidup dari anak-anak. Ya, betul. Ya toh, Cid? Nggih. Kowe ketmu aku dhewe ora mikir lho nek sing jenenge kulkas iki jebul kulkas itu berarti dingin, dingin berarti kademen. Apa? Kan gitu? Iya, betul. Itu luar biasa. Jadi dia ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mengerti bahasa rakyatnya besok-besok. Betul, kan gitu. Betul, Cak. Itu. Terus plengeh kuwi mau lho. Kuwi anyar kuwi. Asli, asli aku bingung. Jadi bahasa Jawa tidak pernah berhenti, Bapak-bapak sekalian. Selalu lahir kata-kata baru. Di setiap desa beda-beda. Plengeh. Ono meneh, coba nek liyane ngene iki cocoke piye? Plengeh. Cocoke liyane golek kata-kata liyane. Mekrok. Biar apa meneh? Mekrok. Ya plengeh. Disirami plengeh. Oh ya Allah, ya Rabbi ya Karim, saya sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya optimis kepada masa depan anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terakhir sekarang nyanyi bersama satu lagu sing bareng-bareng karo bapak-bapak karo ibu-ibu. Aku njaluk lagu siji apa? Indonesia Raya. Tanah airku bener? Tanah air. Yang gimana? Tanah air. Oke. Oke, ayo mikrofonnya okay, dikasih. Sip. Ibu Via tolong dipandu, tolong dikawal anak-anak kita, ponakan putu-putu nih. Siapa bawa? Kamu? Ya. Ya. Kira, nadanya cocoknya sapira, nada putri. Tanah air, segitu. Ya. Sek tuh. Ketinggian enggak? Enggak. Tanah air. Ah, segitu ya. Intro dulu, ya. Intro dulu. Thank you. Allah. Sekarang semua berjajar, jangan ada yang tumpuk, berjajar semua. Berbaris, berbaris. Ya. Berbaris yang lurus. Yo, iya sini, sini, sini. Berbaris semua. Berbaris semua. Sini, berbaris sini sama renggang, kakak. Renggang sedikit, ini terakhir sekali teman-teman sekalian. Ini lebih pengajian daripada omongan di antara orang gede, betul enggak? Ini lebih pengajian. Yo ngene iki kudune. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Kita harus menghitung apa yang selama ini sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, karena merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa kita di masa yang akan datang. Semua dengarkan. Siap. Gak. Siap-siap, itu Mbah Nun, Mbah Nun bilang siap. Oh, lagi lapor, aku anak TKIT, alhamdulillah lagi lapor. Siap. Coba siap. Tangannya, didandanin tangannya semua, siap, gerak. Kita semua nonton, tapi ikut berdiri dan ikut tegak di dalam hati dan pikiran kita. Sepenting-penting kita, lebih penting anak kita. Betul enggak? Sak penting-pentingi kowe kabeh, aku wis tua-tua kaya ngene iki, luwe penting anak-anak. Karena merekalah yang akan membawa kita nanti ke surga atau ke neraka juga. Kalau kita keliru membawa mereka, mereka akan ikut kita ke neraka. Tapi kalau kita benar, mereka akan ikut ke surga, dan mereka yang bisa menarik kita dari neraka ke surga. Karena mereka punya hak untuk mendoakan orang-orang tuanya, sementara kita tidak punya hak. Ya, tidak ada awaladin solihin yata'ulahu, itu berlaku untuk anak-anak mendoakan bapak ibunya untuk bisa dimaafkan oleh Allah. Sementara bapak ibunya tidak punya hak yang sama seperti anaknya. Oleh karena itu, ya Allah, tambahkanlah malaikat mengawal mereka. Di ubun-ubun, di pundak kanan, pundak kiri, di tengkuk, kaki, dan kedua tangan mereka, ya Allah. Tuntunlah mereka menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang menyembuhkan sakit hati bangsanya, yang bisa membangkitkan kembali keterpurukan rakyat dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin.